kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Biarlah salah di mata tentang jalan hidup.

cintaku tak cukup meyakinkan hati orang tuamu. Sadar derajat harta yang ku punya tak sebanding denganmu. Ini di dasar hati.

Thank you. ku ingin selalu untuk mencintaimu, walau sampai akhir hayat ini. Jalan hidup kita berbeda, dan ku hanyalah pangrok jalanan yang tak punya harta berlimpah kita berbeda. mencintaimu dengan sepenuh jiwa dan ragaku. Tapi mengapa kau tinggalkanku? Pacarku hilang diambil orang. Apakah wajahku kurang cantik sayang? Memang susah mencari pacar perhatian. Kurang cantik sayang. ku sendiri tanpa hadir. Tentang dirimu, namun tak lagi.

mungkin kau pun pahami perasaanku, perasaanku. Jantung pun bergetar saat engkau ada di dekatku. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Sebisa di selalu ada dalam hatiku. Oh, jantungku bergetar saat engkau ada di dekatmu. Mungkinkah diriku telah jatuh cinta pada dirimu? Sebisa diriku mencoba untuk melupakanmu, namun ku tak bisa. Kau pun selalu ada dalam hatiku. Suasana baru, kau mampu terangkan aku di saat risau dalam hatiku. Meski kau sibuk dengan urusanmu, ku selalu sabar dan nanti akan kabar darimu. Meski ku tahu kau sibuk dengan yang baru, lalu terbenam di pikiranku.

jangan. Jalan tersendat di antara sedan-sedan licin mengkilat dengan warna pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Hayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan bis kota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Bagai kutu jalanan di tengah-tengah kota metropolitan. Cari muatan untuk nyuber setoran, sisanya buat makan. Hayo plet tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan bis kota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Berjalan zigzag ngebut, peduli walau mobil sudah butut. Suara bising ribut yang keluar dari knalpotmu bagai kentut. Tua dengan bapak supir tua, cari penumpang di pinggiran ibu kota. Sainganmu mikrolet, bajai dan bis kota, kini kau tersingkirkan oleh mereka. Oh bapak tua, pemilik kaplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 dapatmu jadi barang antik yang harganya selangit. Oh bapak tua, pemilik kaplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 mungkin dapatmu jadi barang antik yang harganya selangit. Oh bapak tua, pemilik kaplet tua, tunggu nanti di tahun 2001 mungkin napetmu jadi barang antik yang harganya selangit. Oh bapak tua, pemilik kaplet tua, dapatmu jadi barang antik yang harganya selangit.

kekasihmu pun tahu kau pernah menjadi simpananku, Kamelia. Ku butuhkan bahagia.